spesial ya untuk ustazah semua di sini. Oke, satu, dua, tiga. Menanaman. Masya Allah. Terima kasih, tepuk tangan untuk semuanya. You are.